ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang mempertemukan kita di masjid ini dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita sebagai amal yang saleh, yang makbul, yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun tema pada kajian malam ini insyaallah terkait dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah Azza wa Jal. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk syahadat yang kedua ini, pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa hal yang terkait dengannya, yaitu syahadat di mana kita bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba dan utusannya. Dikatakan oleh para ulama kita bahwa persaksian bukanlah sekedar ucapan, namun persaksian adalah suatu ikrar yang terbangun di atas ilmu dan keyakinan. Kita bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusannya, hamba Allah dan utusannya. Artinya kita mengetahui benar hakikat tersebut dan kita meyakini kebenaran itu. Lalu kita ikrarkan dengan lisan kita. Itulah asyhadah. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali mereka yang bersaksi dengan hak, dengan benar, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Artinya betul-betul persaksian itu berdasarkan ilmu. Artinya kalau begitu kita harus mengilmui tentang syahadat ini. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa hal yang terkandung pada persaksian tersebut. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi. Nabi kita Muhammad, beliau adalah putra Abdullah bin Abdul Muttalib, putra Hashim dan putra Abdul Manaf al-Qurashi al-Hashimi al-Qurashi. Beliau adalah abduhu, hamba Allah. Artinya beliau adalah a'badun nas lillahi wa ashadduhum tahqiqan li ibadatih. Orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Beliau adalah orang yang paling merealisasikan, mewujudkan penghambaan kepada Allah Azza wa Jal, ibadah kepadanya. Karena itu dengan keadaan beliau sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang tinggi, pada kedudukan yang tinggi. Dalam ayat pada surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla memuji Nabi kita Muhammad dengan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisra, menaikkan dalam Isra Mi'raj hambanya lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, menuju ke masjidil aqsa. Peristiwa al-isra kemudian al-mi'raj adalah peristiwa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan peristiwa itu pada surat al-isra, dan Allah sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan abdihi. Asra bi abdihi. Allah mengisrakan hambanya. Sebutan Abdullah di sini sebagai hamba Allah, abdihi, pada susunan pujian terhadap beliau saat di Isra menunjukkan tingginya derajat beliau karena penghambaan beliau kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dengan ini semakin seseorang itu menghambakan dirinya kepada Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, dan beliaulah yang tertinggi. Dan keadaan beliau sebagai Abdullah, hamba Allah, juga memberikan suatu pelajaran bahwa beliau adalah manusia biasa yang la yastahiq an yu'bad, tidak berhak untuk diibadahi. Abdun ay la yu'bad, dia adalah hamba, tidak diibadahi. Justru beliau mengibadahi Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya. Dijelaskan oleh sebagian ulama, wa muqtada 'ubudiyyatihi annahu la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi naf'an wa la dharra. Artinya kalau begitu, beliau sebagai hamba yang tidak punya kemampuan apa-apa untuk dirinya atau untuk yang lain dengan memberikan suatu manfaat atau menolak suatu mara bahaya. Walaysa lahu haqqun fir rububiyyati itlaqan, bal huwa 'abdun muhtajun ila Allah. Sehingga beliau tidak punya hak sama sekali sifat rububiyyah. Sifat rububiyah hanya milik Allah. Nabi kita Muhammad justru sebagai marbub, artinya yang diciptakan Allah, dimilikinya, diaturnya, sama sekali tidak punya hak rububiyah. Sehingga beliau justru sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini maka kita mengetahui betapa salahnya mereka yang memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada posisi dituhankan. Bagaimana itu? Ya, ketika ada sebagian orang justru memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan, sampai pada tingkatan yang tidak pantas padanya kecuali Allah Azza wa Jal, di mana dikatakan dalam sebuah bait syair yang dikenal dengan syair karya Al-Busiri, beliau dipanggil-panggil, "Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka." Wahai makhluk yang paling mulia, siapakah yang aku jadikan tempat berlindung selain engkau? Inda hululil hadisil amin, saat terjadi suatu bencana yang menyeluruh. Wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan sungguh di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat, dan di antara sebagian ilmumu adalah ilmu tentang lauhul mahfud dan pena penulisan atau penulis takdir. Ungkapan dalam bait-bait syair tadi merupakan ungkapan yang sangat-sangat berlebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai menempatkan beliau pada tempat yang tidak pantas ada padanya kecuali Allah Azza wa Jalla, atau kedudukan yang tidak pantas ada padanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan persaksian bahwa beliau adalah abduhu, hamba Allah. Hamba tidak berhak dipuji sampai sedemikian rupa, dan dia pun tidak ridha dengan pujian yang setinggi itu. Beliau mengatakan dalam beberapa hadis yang diantaranya adalah, "La tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah Azza wa Jal." Jangan kalian lebih-lebihkan aku, jangan kalian tinggi-tinggikan aku di atas kedudukanku yang Allah tempatkan aku padanya. Beliau juga mengatakan, "La tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam." Jangan kalian puji aku berlebihan dengan pujian-pujian yang mengandung kedustaan, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Karenanya, ikhwani fiddin rahimakumullah, syahadat kita bahwa Nabi kita Muhammad abduhu, hambanya, harus betul-betul terrealisasi. Betul-betul kita meyakini beliau adalah hamba Allah yang sama sekali tidak punya sifat-sifat ketuhanan, baik uluhiyah maupun rububiyah, atau sifat-sifat ketuhanan yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sangat disayangkan adanya sikap-sikap berlebihan seperti yang tadi kita contohkan, dan tentu masih ada, bahkan mungkin masih banyak hal-hal yang ghulu, melampaui batas dalam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekali lagi beliau sendiri tidak ridha dengan pujian-pujian seperti itu. Mungkin kita selingi dengan azan terlebih dahulu, kalau sudah masuk isya, insyaallah ba'dal azan kita lanjutkan, lalu kita sholat isya setelah selesai. Bismillah. Selanjutnya, ikhwani fiddin rahimakumullah, bagian berikutnya dari syahadat adalah kita bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda' alal kuffar ruhama' bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama' bainahum, mereka juga ruhama', berkasih sayang terhadap sesama mereka. Sifat para sahabat Nabi, asyidda' alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, dan rahmah, kasih sayang bersama kaum mukminin. Yang jelas pada awal ayat ini ditegaskan Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dalam ayat yang lain pada surat Al-Munafiqun, wallahu ya'lamu innaka larasuluh, dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah sungguh utusannya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal. Kenabiannya, kerasulannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih beliau, Allah yang mengangkat beliau sebagai nabi dan sebagai rasul. Artinya kalau begitu, kenabian dan kerasulan bukan sesuatu yang bisa diupayakan oleh orang. Sebagaimana seseorang mungkin berupaya untuk menjadi seorang alim, seorang berilmu, mungkin. Berupaya untuk menjadi seorang syekh, mungkin. Tapi berupaya untuk menjadi seorang nabi, tidak mungkin. Berupaya untuk menjadi seorang rasul, tidak mungkin. Betul-betul kenabian dan kerasulan adalah pilihan Allah. Sebagian kaum yang disebut dengan orang-orang Ikhwanus Safa, suatu kelompok di zaman itu, meyakini bahwa an-nubuwah muktasabah, kenabian itu bisa diupayakan. Nah, ini tentu keyakinan yang sangat menyimpang dari kebenaran. Justru kenabian, kerasulan tidak bisa diupayakan oleh seseorang. Murni pilihan Allah Azza wa Jal. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sekalipun di zaman dulu ketika ada Nabi Muhammad, sementara tidak ada wahyu dan pengangkatan dari Allah Azza wa Jal, maka jelas dia adalah seorang nabi palsu, dusta. Tidak benar pengakuannya sebagai seorang nabi. Tidak mungkin seorang menjadi nabi kecuali dengan pengangkatan Allah subhanahu wa ta'ala, kenabian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan bukti kenabian pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Di antaranya adalah mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Mukjizat beliau sangat banyak. Mukjizat di masa beliau hidup, misalnya dengan terbelahnya bulan. Beliau melakukannya dengan izin Allah Azza wa Jal. Kemudian salamnya batu kepada beliau, tasbihnya makanan di tangan beliau, mengalirnya air dari jari-jari beliau, rintihan pangkal pohon kurma yang biasa dinaiki beliau dalam khutbah, dan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kenabian dan kerasulan beliau. Dan yang paling besarnya adalah Al-Quranul Karim. Justru ini adalah mukjizat yang sepanjang masa. Bagaimana Al-Quran sebagai mukjizat? Iya. Bagi orang yang mengetahui Al-Quranul Karim, mengetahui isinya, betul-betul dia akan tahu bahwa Al-Quran bukan ucapan manusia, bukan buatan manusia, tapi itu betul-betul kalam Rabb manusia. Kandungan Al-Quran dari hukum-hukum, kandungan Al-Quran dari berita-berita yang tidak ada kesalahannya sama sekali, menunjukkan ini adalah betul-betul kalamullah. Yang ini menunjukkan kalau begitu betul-betul Nabi Muhammad yang membawanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mukjizat sepanjang masa. Sekarang pun kita bisa merasakan mukjizat itu. Beda dengan mukjizat yang tadi kita sebutkan hanya dilihat oleh mereka yang hidup di zaman itu, kita hanya mendengar ceritanya. Adapun Al-Quranul Karim, ini adalah mukjizat yang betul-betul bisa kita rasakan sampai pun saat ini. Belum lagi kemudian mukjizat-mukjizat yang lain, yaitu berita-berita kenabian yang benar. Beliau memberitakan ini dan itu yang kemudian terjadi di belakang hari. Ini yang kemudian oleh ulama dituliskan buku dengan judul Dalail Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah, bagi orang yang mengerti maka tidak ada keraguan lagi tentang kebenaran kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Sudah terlalu banyak bukti-bukti tersebut sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk ragu apalagi tidak beriman dengan kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah azza wajal bil huda wa dinil haq. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Rasul yang membawa agama al-huda wa dinul haq, petunjuk dan agama yang benar. Ini yang dibawa oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan ini, bila ada seseorang yang memilih jalan selain jalan Nabi, berarti dia tidak di atas petunjuk. Yang memilih selain jalan Nabi, berarti dia tidak di atas agama yang benar. Karena hidayah dan agama yang benar hanya dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa siapa saja dari orang-orang yang dulu punya agama Yahudi Nasrani, ketika mendengar Nabi beliau telah datang, maka harus mengikuti. Kata beliau dalam hadis, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudi wala nasrani thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak seorang pun mendengar tentang aku, kedatangan beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Tidak seorang pun mendengar tentang kedatangan beliau, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman dengan yang kubawa, kecuali dia termasuk daripada penghuni neraka. Jadi tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk tidak ikut beliau. Memilih misalnya, kami dulu mengikut Nabi Musa, kami dulu mengikut Nabi Isa dan mereka adalah para nabi. Kami juga benar. Dengan datangnya Nabi Muhammad tidak bisa seperti itu. Beliau diutus oleh Allah dengan agama yang benar, dengan petunjuk, maka yang tidak mengikuti beliau berarti tersesat, enggak mengikuti petunjuk. Yang tidak mengikuti beliau berarti sudah tidak beragama dengan agama yang benar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bahkan Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Andai Musa itu hidup, tidak boleh bagi dia kecuali harus mengikuti aku. Bagaimana dengan selain Nabi Musa, dari orang-orang yang mengaku pengikut beliau? Bahkan Nabi Isa kelak nanti kalau turun di akhir zaman, beliau pun berhukum dengan hukum Nabi Muhammad. Beliau tidak berhukum dengan kitab Injil. Beliau tidak menerapkan apa yang ada pada kitab Injil. Bahkan beliau menerapkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Allah katakan pada lanjutan ayat, "Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Agar Allah unggulkan ia di atas agama seluruhnya. Nah, jadi inilah agama yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, agama yang paling unggul, agama yang benar. Sehingga seperti yang Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa yang yabtaghi menginginkan selain Islam sebagai agama, "falan yuqbala minhu," maka tidak akan diterima. "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Agama di sisi Allah hanya Islam. Ini yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau memilih yang lain, kata Allah, "fala yuqbala minhu," tidak akan diterima. Ikhwani fi din rahimakumullah, beliau sebagai nabi dan rasul juga harus kita utamakan, harus kita dahulukan. Ini adalah konsekuensi daripada persaksian kita, mendahulukan beliau daripada diri kita sendiri, daripada saudara kita, dan daripada semuanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan dalam hadis, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Seseorang dari kalian tidak dikatakan beriman sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya sendiri, dan daripada manusia seluruhnya. Umar pun pernah berkata kepada Nabi bahwa, "Engkau ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli syai'in la min nafsi." Engkau lebih kucintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Nabi katakan, "La ya Umar, hatta akuna habba ilaika hatta min nafsik." Tidak seperti itu. Yani belum dikatakan beriman sampai kamu menjadikan aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar mengatakan, "Al-an la anta habbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi." Sungguh engkau ya Rasulullah lebih kucintai daripada segala sesuatu termasuk diriku sendiri. Nabi katakan, al-an ya Umar. Betul sekarang. Seperti itu wahai Umar. Nah, jadi ini merupakan salah satu konsekuensi daripada persaksian anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melakukan dan meyakini hal tersebut. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka rela menjadikan diri mereka sebagai tameng bagi Nabi saat berperang demi keselamatan Nabi. Sekalipun tubuh mereka mesti terkena senjata-senjata tajam, namun bagi mereka tidak ada keberatannya. Justru mereka dengan suka, dengan senang, dengan rela melakukan itu semuanya karena mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad harus mereka dahulukan daripada semuanya termasuk diri mereka sendiri. Ikhwani fi din rahimakumullah, termasuk daripada konsekuensi syahadat kita bahwa Muhammad abduhu wa rasuluh, kita mengimani pula bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah sebagai nabi dan rasul terakhir. Karena beliau memberitakan demikian, bahkan Allah azza wa jal menegaskan dalam ayatnya, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad adalah ayah dari seseorang dari laki-laki kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka kita yakini tiada nabi, tiada rasul setelah beliau. Kenabian dan kerasulan telah ditutup dengan diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Dikatakan dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li khamsatu asma, aku punya lima nama, ana Muhammadun wa ana Ahmad, kemudian beliau mengatakan wa ana al-Aqib, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, wa ana al-Mahi, dan aku adalah al-Mahi alladhi yamhullahu biyal kufra, yang Allah hapus denganku kekafiran, wa ana al-Hashir alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadami, wa ana al-Aqib, aku adalah al-Hashir di mana manusia dikumpulkan di kakiku, dan aku adalah al-Aqib, yakni alladzi laisa ba'dahu nabi. Demikian penjelasan ulama. Di antara nama beliau adalah Al-Aqib, yang maknanya tiada nabi setelah beliau, beliau penutup. Beliau pun alaihi salatu wassalam mengatakan, inna masali wa masalu al-anbiya min qabli kamasali rajulin bana baitan, sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi sebelumku, kama sali rajulin bana baitan, ibarat seseorang yang membangun sebuah rumah, fa ahsanahu ajmalah, maka dia perbagus rumah itu, illa maudhi'a labinatin fi min zawiyatin, hanya saja satu bata yang ada di pojok rumah itu belum diletakkan. Waja'alan nasu yatufuna bihi wa yu'jabuna lah, maka orang-orang pun mengelilingi rumah itu dan sangat takjub dengan rumah yang bagus itu. Wa yaqulun halla wudi'at hadhihi al-labinah, dan orang-orang pun mengatakan, mengomentari, tidakkah satu bata ini diletakkan sehingga sempurna bangunan itu. Qala fa'ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin, Nabi mengatakan, akulah bata tersebut. Sehingga yakni dengan datangnya Nabi Muhammad, sempurnalah bangunan itu. Sehingga betul-betul utuh sebagai bangunan yang sangat bagus. Tertutup kalau begitu lubang tadi, maka Nabi katakan, fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Akulah bata itu dan akulah penutup para nabi. Ikhwani fi din rahimakumullah, Islam sudah lengkap, nabi kita pun melengkapi ajaran-ajaran yang ada, tidak ada lagi ajaran yang lain selain ajaran yang sudah ada ini. Lengkap para nabi dengan Nabi Muhammad sudah ibarat sebuah bangunan yang sangat bagus, utuh. Sehingga kalau ada yang mengaku-ngaku nabi setelah beliau, pasti dia adalah nabi palsu. Dan Nabi sudah mengatakan dalam hadis, memberitakan, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salatun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan akan datang di umatku nanti para pendusta, 30 pendusta, kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya beranggapan atau mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi, tiada nabi setelahku. Karena itu para ulama kita rahimahumullah mengatakan, kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, dia jelas kafir, dia murtad dari dinul Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari semua hadis-hadis ini, bahkan ayat Al-Quran Al-Karim. Namun perlu berhati-hati dari sebagian syubhat, seperti syubhat orang-orang Ahmadiyah atau Qadianiyah yang mengatakan bahwa ayat itu bukan bermakna nabi sebagai penutup nabi, wa ana khatamun nabiyyin, atau walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, tapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan menutup para nabi. Mereka menyelewengkan maknanya. Kata mereka, khatam bukan artinya penutup, tapi cincin para nabi. Artinya beliau adalah hiasan para nabi. Sehingga ayat ini tidak bermakna beliau sebagai penutup para nabi. Kalau begitu masih mungkin ada nabi-nabi setelah beliau. Nah, ini syubhat orang-orang Ahmadiyah, Qadianiyah. Jangan terkecoh dengannya. Ayat itu jelas. Khatam bermakna penutup, ditafsirkan dengan ayat hadis-hadis yang banyak. Bahkan dengan jelas, kalau ayat menyebut penutup para nabi, hadis menyebut la nabiyya ba'di wa la rasul, tidak ada nabi setelahku dan tidak ada rasul. Jangan pula seperti ya kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang belum lama muncul dengan mengatakan bahwa nabi adalah penutup para nabi, sehingga kalau rasul masih ada. Nah, ini tentu karena kebodohan terhadap hadis-hadis nabi. Dalam hadis tidak hanya disebut penutup nabi, tapi fala nabiyya ba'di wala rasul, tidak ada nabi selaku dan tidak ada rasul. Dan juga ulama kita mengatakan antara nabi dan rasul dua istilah ini. Ya, setiap rasul pasti nabi, dan tidak setiap nabi sebagai rasul. Sehingga ketika dikatakan dalam ayat penutup para nabi, otomatis enggak ada rasul. Jelas. Ya. Otomatis enggak ada rasul juga maksudnya. Sudah tertutup semuanya. Ikhwani fi din rahimakumullah, rahimakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui bahwa beliau adalah penutup para nabi, perlu juga kita yakini bahwa beliau alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, beliau juga telah menyampaikan seluruh risalah ini. Kita meyakini itu. Orang yang diutus Allah, dijadikan sebagai utusan oleh Allah, tidak mungkin berkhianat. Sehingga pasti beliau ballagha al-balaghal mubin, menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, terang, nyata. Tidak ada yang disembunyikan, disamarkan, apalagi ditutup-tutupi dan tidak tersampaikan. Tidak mungkin. Sehingga termasuk konsekuensi daripada syahadat kita, Muhammad abduhu wa rasuluh, kita meyakini bahwa beliau sudah menyampaikan semua risalah dengan sempurna, dengan lengkap. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai nabi, wahai rasul, ya ayyuhar rasul, balligh, sampaikan, ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kalau kamu tidak melakukan, berarti kamu tidak menyampaikan risalah. Nah, ayat ini berarti menunjukkan bahwa nabi telah menyampaikan risalah. Bahkan ayat ini yang isinya penegasan kepada nabi untuk menyampaikan risalah, dan kalau tidak berarti tidak dianggap menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Ini pun ayat disampaikan oleh Rasulullah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man haddatha anna Muhammadan katama syai'an mimma unzila alaihi faqad kadzab." Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan kepadanya, sungguh dia telah berdusta. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ayat tersebut tadi di atas. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis, kata beliau alaihi salatu wassalam, ma min syai'in yuqarribukum ila al-jannah wa yub'idukum 'anil nar illa qad bayyantuhu lakum. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali telah kuterangkan kepada kalian. Semua sudah sempurna, lengkap. Nah, kalau ini kita mengerti, kita pahami, kita yakini, berarti tidak boleh ada penambahan-penambahan agama, yakni bagian dari agama ini ditambahi dalam bab ini, ditambahin dalam bab itu, tidak boleh. Agama sudah lengkap, nabi sudah menerangkan dengan jelas. Andai ada sesuatu yang belum diterangkan oleh nabi, ya, atau belum lengkap, ya, tentunya tidak akan ada hadis-hadis seperti yang tadi disebutkan. Nggak mungkin nabi berdusta. Jadi kalau ada seseorang yang membuat sesuatu yang baru dalam bab agama, ini bertolak belakang dengan yang kita jelaskan tadi. Seolah-olah orang yang membuat sesuatu yang baru mengatakan nabi belum sempurna, sehingga kita perlu bikin yang baru, tambahan. Seolah-olah begitu. Karena itu Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, man ibtada'a fid dini bid'atan, barang siapa yang membuat suatu bid'ah dalam agama, yaraha hasanah, dia mengira atau dia berpandangan itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad berkhianat terhadap risalah ini. Ya, ini pemahaman yang dalam dari Imam Malik rahimahullah. Jadi kata Imam Malik, kalau ada orang yang bikin sesuatu yang baru dalam agama secara tidak langsung, beranggapan Nabi Muhammad khianat, belum menyampaikan risalah secara utuh, sehingga dia perlu bikin yang baru. Nah, berat, konsekuensi ini berat. Ya, padahal Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Nah, jadi kalau begitu ikhwan fillah rahimakumullah, dengan kita mengetahui hal tadi, kesempurnaan penyampaian beliau, berarti semua bid'ah-bid'ah ini tertolak, enggak boleh. Dan ini adalah sikap yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan tentang kejujuran beliau alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, jadi kewajiban kita dalam hal syahadat Muhammad Rasulullah SAW, ya, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kalau begitu adalah kita menaati beliau pada perintah beliau, membenarkan berita beliau, berhenti dari apa yang dilarang oleh beliau, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ajaran beliau. Ini sebagai konsekuensi syahadat kita. Ta'atuhu fima amar, taat kepada beliau pada perintah-perintahnya. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita-berita beliau. Wal intiha amma anhu naha wa zajar, dan berhenti dari semua larangan-larangan beliau. Wa alla na'budallaha illa bima syara', dan agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya. Nah, ini adalah sebagai bentuk sambutan kita kepada Rasulullah ketika datang kepada umat manusia ini. Kelak kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal tentang ini, bagaimana kalian menyambut kedatangan Rasul. Ya. Apa yang akan kita jawab? Apa yang akan kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jal? Allah mengatakan wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, madza ajabtumul mursalin, bagaimana atau seperti apa kalian menyambut para rasul? Apa jawabannya? Kita harus persiapkan. Madza ajabtumul mursalin, nabi datang, para rasul datang sebelum kita, tapi kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madza ajabtum, apa sambutan kalian? Persiapkan untuk semuanya ini. Nah, inilah yang kita siapkan. Syahadat yang benar dengan segala konsekuensinya, menaati beliau dalam perintahnya, membenarkan beliau dalam beritanya, menjauhi segala larangannya, dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan syariatnya, tuntunannya. Demikian ikhwan fil din rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini terkait dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk betul-betul bisa merealisasikan syahadat kita dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.